والذين Yeah.

Berarti sing bapak iku Gusti Allah. Ana sing ngomong maneh Nabi Isan ya Gusti Allah. Gusti Allah punisa. Sebabe Isa urip nawa mati Nabi Isa. Ya nomor loro. Sing golongan nomor telu. Nabi Isa iku telu-telu ning atunggal. Gusti Allah, Nabi Isa, Maryam, iki telu-telu ning atunggal. Pangeran. Nak jumpul Tuhan. Nara kumpul orang Tuhan. Landasane. Nak boleh Quran itu walaupun ya korak benar. Orang walaupun korak itu. Kira semerti aku sitik-sitik loh. Nak korak benar gitu. Berarti orang sisi. Anak korak itu. Harus sisi. Lai ngomong. Macam telu siji ngarani Nabi Isa anake Gusti Allah landasane perkara de papa nomor loro Nabi Isa ku Gusti Allah mergo iso urip nawa mati nomor telu Nabi Isa Allah lan Maryam iki telu-telu ning atunggal. Mulane lafal-lafal Al-Qur'an digawe maca kale ma'al ghaib. Walaqo yo ora benar. Ora walaqo ora. Terus kaje Nabi mangsuli. Kaje Nabi mateni kudu lagi mureng-mureng mboten. Iya, jepi. Carane Nabi bantah debat diukur kekuatane tamune. Coba aku tak takon karo kowe kabeh. Gusti Allah ku hayyun la yamut. Orek ora bakal mati ku bener ora. Bener itu. Takutlah nama lurus. Kue kira-kira percaya orangnya Nabi Isa ku bakal mati. Percaya. Takutlah nama lurus. Manusia sama kakak Siti, ku Siti metu anak kok iso. Dewi-dewi, ada yang ngurungi bangir, ada yang ngurungi pisah, ada yang ngirem, ada yang putih. Itu yang nyorak sama saya. Ya Gusti Allah. Percaya. Percaya. Kata Nabi nak dekat semua. Mereka. Apa tak nak kupi? Bapaknya jadi sisi. Ibunya jadi sisi. Betulah kalau ada yang bangir, ada yang pisah itu tak aneh piye. Ya ana sing ireng, ana sing putih. Bapake ireng, ibune ireng, metu anak putih ora kakak kok iso. Sing ngecek piye? Sapa iku sing ngecek? Sapa nare kan ya Nabi mun iku Gusti Allah. Ya cerita murid surat iki kan ya Nabi de. Kata akhire de masuk Islam. Bolane kita umat Islam. Itu paling ini pintar-pintar ngomong, pintar kerja, neonolo sing jereng Islam, neonolo sampai juga sih, gak ngomong. Gampang kok. Kalau ulang selama ini, gak selama ini ngomong loro. Dengan ada walung dosa kangsa, ini tambah loro. Walung pulang pintu. Iku sering nek wis masuk edan kula dak ngomong. Kali iki malah sedulur saking pati. Dak ngomong.

Awitane Allahu utawi Gusti Allah. La ilaha illallah pangeran kang hak disembah illahu kecuali namung Gusti Allah. Gusti Allah satu-satunya Tuhan. Orang-orang pangeran kang hak disembah kecuali namung panjenengane Allah. Terus disipati sing makhluk liyane ora iso. Al-Hayyu kang besar. Al-Hayyu kang jumeneng kelawan jati dewi. Al-Hayyu besar. Ora kental mati. Gusti Allah. Manusia tidak ngomong. Manusia yang ora mati siapa? Bukan enten. Mati. Jadi itu Tuhan. Kebedaan ini. Jumeneng kelawan jati piaga ini kutus. Kedek-kedek pundi. Gusti Allah boten manggel. Adiki tauhid akidah. Masjid Salim Senen Pasar nek dikejar. Nek Gusti Allah ora manggel. Nah, dhum nak endi? Lah iki ora nak endi. Lah kok ngono? Mergo sing gawe nak endi Gusti Allah. Nek Gusti Allah manggon, sing gawe panggonan sapa? Iki cipta. Menawi Gusti Allah nang aras, sing gawe aras. Sing gawe aras ya Gusti Allah. Di aras durung dijadekno. Ana ana bumi, sing gawe bumi sapa? Allah. Di bumi durung jadi. Menawa gumandhe, sing gawe gandulan sapa? Iki akidah. Jadi Gusti Allah orang nak dindi, berkuasa gawe dindi itu Gusti Allah. Gusti Allah kaya apa? Orang nak kaya ni, berkuasa gawe kaya itu Gusti Allah. Coba tak fikir, nak Gusti Allah kaya emas, saya gawe emas apa? Bingung macam. Mulanya jawabannya Gusti Allah itu orang manggon berbasis ke panggonan Gusti Allah. Caranya ngon. Laisa kamis lihi syair. Nazara namurunake Allah alaika yang atas seliramu Muhammad Alkitab Pa'ing Quran Bilhaqli kelawan sak bener. Bawa berita yang bener. Ayat ini pun terangake semurune Al-Qur'an yang kandeng Nabi. Tingkah anane Qur'an musadutan kale benerake nocoki lima marang kitab-kitab benaya jahikan sakjurune Qur'an. Yaitu Zabur, Taurat, Injil, lali-aliannya tunggalnya ono 104. Kecepat Quran berarti 100 telur. Di samping itu, wa anzalalana murunaka Allah at-Taurata yang kita Taurat kange Nabi Musa wal Injil dan kita Injil kange Nabi Isa mengkoblu saking sakdurunge Quran. Jadi kita sing teliti. Kita wajib nekatake nek Allah nangurunake kitab Taurat ditampi Nabi Musa. Nangurunake kitab Injil ditampi Nabi Musa. Nek kita wajib yakin nek Bible-Bible Injil sing beredar saiki wis ora orisinal. Jadi kalau saya malas, jadi dah dana. Kita wajib yakin nak Gusti Allah, nak saya nak nurunake kitab Taurat, kaje Nabi Musa, Injil kaje Nabi Isa, nanti. Tapi kita wajib yakin nak Injil Bible-Bible yang beredar hari itu wis program dasare.